Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, semangat salat Isya dan Tarawih yang kami hormati. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi. Alhamdulillah atas rahmat dan perkenannya pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka Tarawih Ramadan. Keduanya salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan karibaan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita sekalian, pembawa satu risalah yang dikumpulkan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa, sebelum salat tarawih kita mulai, ada beberapa pengumuman. Kalau bisa lihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, setelah 4 hari puasa, nampak ini wajah-wajah ahli surga. Amin. Kalau biasanya Bapak Ibu sekalian, penceramahnya dari lokal Medan, tapi alhamdulillah pada malam hari ini interlokal dari Jakarta. Alhamdulillah Bapak Ustadz sudah ada di tengah kita, yaitu beliau Dr. Haji Othman Umar Sihab dari Jakarta. Sementara ceramah subuh besok pagi oleh Profesor Dr. Nawir Yuslim, dan imam kita adalah imam tetap Haji Abdurrahman Jamil. Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang menarik dan selalu kita tunggu-tunggu adalah pengumpulan infak Ramadan. Semalam terkumpul Rp5.258.000. Lalu sholat subuh dapat Rp1.634.000. Total sampai dengan hari yang keempat Rp33.447.000. Ini kalau saya banding dengan tahun lalu pada hari yang sama dapat Rp31.000.000, jadi naik Rp2.000.000 alhamdulillah. Lalu ada hamba Allah yang berinfak, tapi kalau dimasukkan ke kotak duitnya tidak cukup, maka diserahkan kepada kita. Jumlahnya Rp20.000.000. Jadi alhamdulillah total saat ini Rp53.447.000. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini ceramah kita berbeda, yaitu nanti kita setelah tarawih. Bapak Ibu sekalian, acara pada malam hari ini dengan kehadiran Ustaz dari Jakarta adalah atas jasa baik dari jiran kita, jemaah kita, tetangga kita, yaitu Abang Nanda Gus Kirawan Pasar Ibu. Alhamdulillah terhadir di tengah kita. Beliau gelarnya Kanjeng Raden Haryo Arto Winoto. Alhamdulillah saya dapat saudara baru ini orang Jawa. Marilah kita doakan semoga beliau sehat-sehat, selamat-selamat, umur berkah, takwa bertambah, rezeki murah, dan sering-sering sedekah. Amin. Semoga ke depan Allah memberikan yang terbaik buat beliau. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada awal Ramadan kami punya program yaitu makan bubur untuk 100 porsi, di mana satu malam biayanya Rp500.000. Alhamdulillah beberapa menit yang lalu ini keseluruhan kebutuhan sudah tertutup. Jadi sampai dengan akhir Ramadan penyandang dananya sudah ada. Lalu banyak tadi yang marah-marah kepada saya karena duitnya tidak sempat kita terima, buburnya sudah tutup. Jadi untuk itu kami buka program baru, yaitu kita membutuhkan 80 kg gula. Ya. Ini kalau di rupiahnya 1 juta untuk teh. Ya. Kepada yang berminat, kami silakan nanti menghubungi panitia. Lalu satu lagi Bapak Ibu sekalian, ada jemaah kita yang memohon duitnya untuk diterima. Ya. Beliau menyarankan kita membeli mobil ambulan untuk keperluan jemaah kita, khususnya warga Tasbih. Tadi kami sudah survei beberapa, jadi akhirnya kesimpulannya kita akan membeli mobil ambulan mereknya Luxio, harganya 157 juta, lengkap dengan peralatannya. Dan alhamdulillah, pembayar pertama atau penyumbang pertama sejumlah 25 juta rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang 157 ini tidak berapa lama akan kita bisa butuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadi kami ulang lagi bahwa nanti ceramahnya sesudah tarawih langsung kita ceramah. Demikian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadirin wal hadirat, para asatiz, para orang tua yang saya hormati, ayahanda, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya haturkan salam Islam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis ini panjang sekali, istiqbal syahr Ramadan. Kalau menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, ini hadis silsilahnya silsilah dahabiyah dari Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإنكم في ضيافة الله وأهل كرامته. Jika kalian masuk di bulan Ramadhan, kalian menjadi tamunya Allah. Wa ahli karamati, dan kalian mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas, qad aqbala ilaikum syahrullah al-'azim. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan Allah disandarkan syahrullah al-'azim, bulan Allah yang agung. Bulan ini lebih mulia dari bulan yang lainnya, malamnya lebih mulia dari malam di bulan lainnya, harinya lebih mulia di hari bulan lainnya, bahkan saatnya lebih mulia dari saat di bulan lainnya. Fihi rahmah wa maghfirah wa ikhu minan nar. Dalam riwayat yang lain, fihi rahmah wal maghfirah wal barakah. Di dalamnya rahmat Allah, kemudian keberkahan atau ampunan Allah, bahkan terakhir ikhkum minan nar, Allah ingin bebaskan kita dari neraka jahannam. Fa inna anfasakum fihi tasbih wa niyamukum fihi ibadah wa du'aukum mustajab wa a'malukum maqbula. Setiap tarikan nafas kalian, Allah bayar dengan pahala tasbih. Tidur kalian, Allah bayar bagaikan ibadah. Doa kalian, Allah ijabah. Dan amal ibadah kalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul menyatakan, faqbalu Ramadan bitahuri qulubikum. Ini syaratnya berat. Sambut itu Ramadan dengan hati yang bersih. Fa'ausilu arhamakum, sambung silaturahmi kalian. Saya pernah bicara di sini tentang silaturahim. Iyakum wa qati'ir rahim fa inni wajadtu fil Qur'an mal'unan. Hati-hati kalian dengan orang yang memutuskan silaturahmi, karena aku dapati, kata Rasulullah, tiga kali Allah melaknatnya di dalam Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Tirmidzi meriwayatkan, qati'ir rahim la yaqbalullah salatahu wa siyamahu wa hajjahu wa du'ahu. Orang yang memutuskan silaturahim, salatnya, doanya, puasanya, hajinya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Farhamu saghirakum wahtalimu kabirakum. Berikan sentuhan kasih sayang yang di bawahmu, hormati orang-orang tuamu. Kita ketahui dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, awal bulan rahmat, awal bulan Ramadan, 10 awal adalah rahmat. Ar-rahmah min Allah, karena agama ini adalah dinur rahmah, agama yang penuh kasih sayang. Lambangnya dengan bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirjabbaril qahhar, bukan bismillahil qawiyul matin, bukan bismillahil awwal wal akhir, tapi bismillahirrahmanirrahim, yang ingin tunjukkan huwa rahman, asmaul husnanya yang pertama, la ilaha illa huwa rahmanur rahim, itu awal asmaul husnanya. Dalam Fatihah yang paling kurang kita baca 17 kali, terkali 2 17 rakaat kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, maaf, 2 kali dalam surah Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ya rabbil alamin Ar-Rahman, berarti 34 kali lidah kita menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, sama dengan sujud kita 34 kali, sama dengan kata-kata kalimat sujud dalam Al-Quran terulang 34 kali. Surah yang banyak menegur kita surah apa? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Surah apa? Ar-Rahman. Subhanallah. Nabinya yang diutus Nabi, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً. Rahmah, Nabiul Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat. Kalau kita pergi haji dikumpulkan di padang Arafah, gunungnya namanya apa? Jabal Rahmah, penuh dengan rahmat. Subhanallah. Ikatan keluarga yang diikat dengan nama Allah. Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, rahmah. Malam ini kita selesai insyaAllah setengah satu lah insyaAllah selesai. Iya, tadi 3 jam terbang saya ke sini. Masa setengah jam bicaranya? Itu gak adil namanya. Baik, malam ini kita akan mengupas siapa di dalam Al-Quran orang yang dikatakan Ibadur Rahman. Tadi kita sudah mulai bahwa Ramadan ini Allah sampai dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, kalau seandainya kalian mengetahui tentang keutamaan Ramadan, kalian menginginkan sepanjang masa Ramadan. Mengapa? Allahu Akbar. Dalam hadis diriwayatkan, itu ada di Kanzul Ummah, coba lihat. Satu ayat Quran yang kau baca di bulan Ramadan bagaikan engkau menghatamkan Al-Quran pahalanya. Ini Ramadan. Ayatun min Al-Quran. Allahu Akbar. Seluruh pintu-pintu surga dibuka, seluruh pintu-pintu neraka Allah tutup. Lihormati Ramadan, karena penghormatan Ramadan. Syatiyun, kata Rasulullah, liman da'ala Ramadan fala mukrama alaih. Celaka, kata Rasulullah, Allah yang masuk Ramadan tapi dia tidak dapat ampunan Allah. Na'udzubillah billahi. Mayah terimuna Ramadhan, mereka tidak menghormati Ramadhan. Mereka mengira bahwa Ramadhan seperti bulan yang biasa. Tidak, Ramadhan. Dalam hadis-hadis yang sahih, Allahu Akbar, bonus Ramadhan. Sampai Nabi mengatakan, ketika engkau telah melakukan salatmu, jangan engkau tinggalkan begitu saja. Angkat tanganmu, di saat itulah Allah memandangnya dengan rahmatnya. Ramadhan menciptakan manusia masuk dalam satu training yang dahsyat. Guru besarnya Nabi Muhammad, pengawasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Asyamuri wa ana ajzibi wa samiliku, kata Allah. Dan aku yang menilai orang yang berpuasa itu. Karena puasa maaf bukan sekedar dia tidak makan, tidak minum atau berhubungan biologi dari fajar sampai subuh. Itu kalau seperti itu, mohon maaf, saya rasa umbek lebih kuat dari kita. Tapi Ramadan masuk satu training internasional, training terhadap diri kita, jujur, ikhlas, peduli. untuk membentuk manusia rabbani, manusia-manusia yang betul-betul yang merobek hijab-hijab malakut, sehingga tanazzalul malaikatu waruh, Allah turunkan para malaikat Lailatul Qadar, kita merasakan getaran itu. Karena apa? Malakut. Allah inginkan kecilkan volume jasmanimu, naikkan volume rohanimu, sehingga engkau bertemu dengan para malaikatku. Allah, Ramadan. Oleh karena itu, kita hanya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar benar-benar kita diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersihkan hati kita, dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan, jika kalian memberikan seorang mukmin berbuka puasa, jika kalian memberikan mukmin, seorang mukmin berbuka puasa, maka Allah akan berikan pahalanya sama dengan yang puasa, dan yang puasa itu tidak sedikit pun Allah ambil pahalanya. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang membuka seorang mukmin berbuka puasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala bagaikan dia memerdekakan budak. Kita tahu dalam hadis yang lain, orang yang memerdekakan budak di dunia, Allah merdekakan dari azabnya. Seorang baru mengatakan, ya Rasul, aku tidak punya makanan. Ittaqillah walau bisikit koma, bisikit tamak. Takutlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar kurma. Ya Rasul, kalau tidak punya, ittaqillah, ittaqillah walau bisurbatil ma. Takutlah nerakanya Allah, walaupun dengan seteguk air. Maksudnya, jadikan 30 hari ini engkau jujur, dan engkau begitu ikhlas, dan engkau peduli terhadap hamba-hamba Allah. Ramadan. Maka itu ketika kita ada di Mekah, di Madinah atau di Mesir, ada namanya Ma'idatul Rahman. Setiap kita lewat mempeduk, kita ditangkap, dan kita duduk di sini makan dulu. Silakan makan. Subhanallah. Orang ingin fadilah Ramadan. Nah, kembali. Awal dari Ramadan. Siapa awal Ramadan itu? Orang-orang yang Allah pandang dengan rahmatnya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, tidak ada satupun dari kalian yang masuk surga dengan amal ibadah kalian. Mengapa ya Rasulullah? Karena tidak sebanding nikmat yang turun dengan syukur yang naik. Subhanallah. Nikmat yang Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin juga ibadah kita yang naik dengan nikmat yang turun lebih banyak nikmat yang turun. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nazir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil. Nah, kita lihat dalam surah Al-Furqan, siapa yang mendapatkan rahmat Allah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'ibadur rahman. Wa 'ibadur rahmanin ladina ayat 63 surah Al-Furqan. Hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu siapa? Apabila dia berjalan di muka bumi, sekali lagi, apabila dia berjalan di muka bumi, hauna, debu pun tidak naik keterbangan. Maksudnya tidak sombong. Dia tinggalkan seluruh atributnya karena dia bukan siapa-siapa. Awalun alifah wa akhir najifah. Awal kita sperma, akhir kita bangkai. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Kita lahir telanjang, masuk ke liang lahat telanjang. Saya mau tahu, ketika kita di liang lahat, adakah orang yang paling cinta mau masuk 2 jam saja temani kita? Ada? Tidak ada. Paling banyak dia tunggu 4 bulan 10 hari masa iddah. Setelah itu dia bisa dilamar orang lain. Itulah nasib suami subhanallah. Allahu Akbar. Sekali lagi, Ibadur Rahman. Siapa mereka? Ketika mereka berjalan di muka bumi, mereka tinggalkan seluruh atributnya. Mereka hanya membawa nahnu 'abdun min 'ibadillah. Kami hamba dari hamba Allah. Wa ma hablum minallah dengan hablum minannas. Maaf, dalam Al-Quran hablum minallah hanya 250 ayat dengan pengulangannya hampir 750 ayat, tapi hablum minannas 3000 ayat. Oleh karena itu, maaf, yang membatalkan pahala puasa bukan hablum minallah, tapi membatalkan pahala-pahala puasa adalah hablum minannas. Di saat lidah ini berdusta, di saat puasa, di saat menipu, di saat kita merasa siapa diri kita, di saat kita namimah, di saat kita ghibah, di saat kita makan harta orang, habis seluruh pahalanya. Na'udzubillah. Itu hablum minallah atau hablum minannas? Minannas. Maka itu Nabi mengatakan, "Kamin sa'im laisa lahu min siyamih jaza illa al-'athus wal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa, maka dia tidak dapat apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Mengapa? Karena dia tidak menjaga yang membatalkan pahala puasa, bukan yang membatalkan puasa. Betapa banyak orang yang batal puasanya, tapi insyaallah Allah tidak pernah ingkar dari janjinya. Seorang wanita sudah waktu asar, dia datang bulan, batal puasanya, tapi insyaallah pahalanya tidak batal walaupun dia harus mengqadha. Tetapi seorang yang mengghibah orang, seorang yang merasa dirinya hebat, sombong, dia berpuasa, insyaallah pahala, insyaallah puasanya tidak batal, insyaallah pahalanya habis. La haula wala quwwata illa billah. Madrasah Muhammadiyah, madrasah Nabi Muhammad ini adalah karantina yang sangat luar biasa. Mendidik manusia untuk tahu diri, karena dalam perjalanan hidup yang paling sulit adalah tahu diri. Oleh karena itu, ibadah Rahman, hamba Allah yang Rahman ini digambarkan oleh Allah adalah orang-orang yang tidak sombong. Dengan apa kesombongan manusia? Yang pertama dengan harta. Allah al-mal maddatu syahawat, harta yang dirohmi manusia. Waktu dia kontrak rumah, tiap malam dia tidak lepas tahajud. Tapi kalau sudah berhasil banyak kontrakan rumahnya, bukan tahajud, hanya terkejut-kejut di waktu malam. Dia enggak tahajud. Innal insana la yatgha ar-ra'a ustaghna thumma ila rabbika ruj'a. Sungguh manusia ini melampaui batas. Kapan ya Allah ketika aku penuhi kehidupannya? Sudah ada mobil, sudah ada rumah, sudah ada deposit, sudah berbagai macam, masya Allah, seharusnya dia bersujud kepada Allah, tapi dia lupa kepada Allah. Nasullah fansiyahu, dia lupa kepada Allah, Allah lupakan dirinya siapa. La haula wala quwwata illa billah. Al-mal, musibah yang terbesar bukan hilang motor, tapi bertambahnya motor. Musibah yang terbesar, maaf, bukan kehilangan istri, bertambah istri musibah lagi, subhanallah. Musibah bukan anak kita meninggal, itu kecil ketika anak kita banyak. Karena betapa banyaknya nikmat, betapa banyaknya latusaluna yauma idin anin na'im, subhanallah. Maka itu Rasulullah mengatakan, orang al-masakin yadkhuluna jannah, orang yang miskin yang enggak punya beban masuk surga duluan, yang kaya belakangan ada hisabnya. Allah, subhanallah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, qala ibnu Adam hadza mali wa hadza mali. Ana Adam mengatakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasul, ini milikku, ini milikku, ini milikku. Kata Rasul, milikmu apa yang kau makan masuk ke perutmu, apa yang kau pakai sampai lapuk, apa yang kau sedekahkan itu milikmu, yang lain bukan milikmu. Itu hakikat rezeki. Jadi ibadur rahman adalah siapa? Orang-orang yang melepaskan atributnya. Manusia menjadi tertutup mata hatinya pertama dengan harta. maaf saudara dengan saudara urusan warisan sampai tidak tegur menegur sampai mati. Ada enggak? Wow. Saudara setrum hanya urusan tanah 1 meter. Allahu Akbar. Walaupun dia punya 400 meter tetap dia pulang 2 kali 1. Yang kedua yang menyebabkan manusia lupa diri. Al-jah jabatan. Jadi ketua RT sombongnya luar biasa, masya Allah. Itu baru RT. Tapi ibu RT biasanya lebih sombong dari pak RT-nya. Tapi umumnya mohon maaf, hadirin wal hadirat, ayahanda, bunda, masya Allah. Umumnya kalau sudah dipanggil itu pejabat-pejabat, yang bupatinya, yang menterinya, yang wali kotanya, kalau sudah dipanggil dengan KPK, langsung pakai baju pokok dengan pici, langsung soleh, subhanallah. Kalau enggak soleh, pakai impusan datangnya, subhanallah. Itu di dunia hina, fil akhirati hizyun, lebih hina lagi, astagfirullahaladzim. Maka itu kita diperintahkan untuk puasa. Ini latihan 30 hari dilatih untuk mengendalikan kehendak. Subhanallah. Rusak dunia kita ini dengan kehendak. Bayangkan ini negeri yang 240 juta gak bisa ngurus masalah urusan kedelai. Astagfirullahaladzim. Bayangkan ini karena ngurus dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu Al-Qur'an mengatakan ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya Rasul, apakah engkau tidak manusia-manusia menjadikan kehendaknya sebagai Tuhan? Ramadan kita dididik karantina masuk kehendakmu dengan kehendak Allah. Ya abdi anta turid ana urid di dalam hadis qudsi. Ya abdi anta turid ana urid in tusallim fima turid aslamtuka fima turid wa in lam tusallim fima turid fima in lam tusallim fima turid at'abtuka fima turid wa yakunu illa ma fit. Hai hambaku, engkau berkehendak, aku berkehendak, jika segala kehendakmu sesuai dengan kehendakmu akan kuberikan apa saja yang kau kehendaki. Tapi jika engkau tidak serahkan seluruh kehendakmu pada kehendakku, apa yang kau kehendaki akan kulelahkan. Dan ingatlah, tidak akan terjadi satu kehendak melainkan dengan izin kehendak. Ramadan, sekolah, berkehendak untuk berkehendak. Semirna wa ata'na. Jujur, luar biasa. Kekumur waktu zuhur, enggak ada yang lihat, dibuang lagi. Betul. Jujurnya itu. Jujur, kekumur waktu zuhur, enggak ada yang lihat. Tahu, enggak lihat. Subhanallah. 30 hari diajar jujur. Allah. Istri yang halal. Istri yang halal. Tidak boleh. Apalagi yang haram pada Ramadan. Air yang halal. Tidak kita minum. Walaupun sendiri. Kita begitu ikhlas. Begitu jujur. Dapat mengendalikan diri kita. Ramadan 30 hari. Yang halal dikendalikan. Apalagi yang haram nantinya. Subhanallah. Ini madrasah sangat luar biasa. Sekali lagi, kalau seandainya Allah inginkan kita lapar dan haus dan tidak berhubungan dengan roti dari fajar sampai maghrib, saya rasa kambing lebih kuat dari lidah. Tapi bukan itu yang Allah kehendaki. Masuklah latrasakku, kata Allah. La'allakum tattaqun, menjadi manusia yang dahsyat, menjadi manusia yang rabbani, yang maaf, yang kehendaknya kehendak Allah. Yang dia sami'na wa ata'na. Oh, luar biasa. Ya Allah, jangankan harta 2,5%, 5%, 10%. Aku enggak makan, aku enggak minum, aku pejalankan mataku dari yang diharamkan engkau, ya Allah. Aku berjalan pada jalanmu, aku tidak mendengarkan yang diharamkan engkau. Rabbani, subhanallah, Ramadan. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang dapat menahan amarahnya di Ramadan, semestinya dia marah, tapi dia ingatkanlah Allah. Maka Allah katakan, nanti di mahsyar, aku akan menahan amarahmu ketika berhadapan dengan-Nya. Barang siapa yang berakhlak baik dalam Ramadan, Allah mudahkan untuk lewat siratal mustaqim. Ini bonus Ramadan, tidak di bulan yang lain. Panjang hadisnya. Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu kembali. Jadi manusia, ibadur rahman yang pertama ialah ketika dia masuk, orang-orang yang dapat meninggalkan kesombongan dirinya dengan hartanya, dengan jabatannya. Yang ketiga, maaf, dengan kecantikan dan ketampanannya. Siapa kita? Min turab ila turab, dari tanah kembali ke tanah. 40 hari mohon maaf, kita jadi belatung di semua Allah. Yang lelah bertahun-tahun kita urus ini amanah Allah, tetapi maaf akan diakhiri dengan cacing tanah. Ramadan kita inginkan rohani yang kita naikkan. Kita mengaji, kita beristighfar, kita berselawat, kita rukuk, kita sujud untuk naikkan volume rohani kita. Karena jasad kita dikecilkan. Ini tidak Ramadan naik badannya. Astagfirullahaladzim. Mereka tetek dung kolak. Bukan satu rupa, itu kolak empat rupanya. Subhanallah. Kolak pisang, kolak kari, dan lain-lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasi. Ayo Arab salat, roti jala. Begitulah, ilahi Allah, ilahi. Ini pindah jemakan namanya. Puasa borongan. Belum pulang terawih lagi, subhanallah. Kepala kambing nanti Allah Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kecilkan volume jasmani yang setiap 6 bulan itu sudah 11 bulan kau manjakan. Pagi kau berkunyah, siang berkunyah, sore berkunyah, malam berkunyah. Astaghfirullahaladzim. Bagaikan hewan kita. Allah ingin masukkan insan rabbani menjadi manusia yang menerobos alam malakut. Yang ketika tanazzalul malaikatu warruh, betul-betul kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenikmatan sholat. Subhanallah. Kembali. Baru setengah jam Pak, kurang 2 jam setengah lagi. Terus Pak ya, alhamdulillah ada ambulan aja Pak. Ada berapa tadi? 3. Pertama jabatan, pertama maaf, harta, jabatan, kecantikan, keempat keturunan. Merasa bahwa dirinya bukan level yang lain, level darah biru. Wallahi Rasul mengatakan, wallahi subhanallah, la farq bain al-arab wal ajam, tidak ada bedanya yang Arab atau bukan Arab. Kita darah biru Pak, kalau ketubruk bajai biru langsung mati insyaallah. An-nasu sawasiya ka asnanil musuk, kita sama bagaikan jemarinya, jujinya, sisir, tidak ada yang menonjol seperti itu. Sama. Inilah lima nikmat kecuali yang bertakwa. Kita tak tahu, mungkin pembantu kita lebih bertakwa dari kita. Mungkin lebih tawakal dia daripada kita. Mungkin lebih pasrah dia dalam kehidupan daripada kita. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang dolar naik kita pusing, dolar turun lebih pusing lagi. Subhanallah. Kapan tak pusingnya kita? S3 hidup kita, stres, stroke, stop. Karena kita takut, bukan takut kepada Allah. Dalam sebuah hadis kursi, Allah mengatakan, hambaku, jika kau takut kepadaku, akan kuciptakan makhluk ini takut seluruhnya kepadamu. Tapi jika kau tidak takut kepadaku, kuciptakan kehidupanmu menakuti engkau. Allah, ini kita. Di saat kita tidak takut kepada Allah, datang kehidupan ini urusan anak, urusan istri, urusan suami, urusan tetangga, semua menakuti kita. Astagfirullahaladzim. Ramadhan kita dididik, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal-ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kebulatan tekad. Dulu kalau orde baru ada kebulatan tekad. Iya, kebulatan tekad itu. Ini sama Allah. Matiku, hidupku, apa yang kau berikan kepadaku ya Allah, darimu, untukmu, dan kembali kepadamu. Iblis laknatullah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Iblis, ya Muhammad, dia tidak mau panggil ya Rasulullah, ya Muhammad. Gengsi dia panggil Rasul. Ada tiga yang aku tidak sanggup. Yang lainnya kecil untuk. Bukan Rasul tidak tahu. Allamani Rabbi fahsan tadibi. Tuhanku yang mengajarkan aku sebaik-baiknya pendidikan. Tapi Nabi ingin kasih tahu kepada sahabat yang lain. Kata Rasulullah, apa ya Iblis? Yang pertama, ya Muhammad, aku tidak mampu ketika seseorang itu selalu husnudzon kepada Allah. Ketika orang itu selalu berprasangka baik kepada Allah, apapun yang terjadi pada dirinya, pada hartanya, pada kehendaknya, pada anaknya, pada jabatannya, pada istrinya, pada apapun yang menimpa dia, ma ra'aitu illa jamila. Tidak kulihat kejadian ini kecuali keindahan dari Allah. Enggak gampang, ngomongnya gampang. Tapi kalau praktek, ya Allah, sendal hilang aja 2 minggu kita masih lihat. Masih ada enggak? Masih ada enggak di sini? Ma ra'aitu illa jamila. Tidak kulihat kecuali keindahan. Rasul kalau kita sudah gila, satu persatu anaknya meninggal di pangkuannya. Subhanallah. Hartanya diberikan. Kemudian Rasul pun terusir. Allahu Akbar. Kalau kita sudah gila. Oleh karena itu kata Iblis, aku tidak sanggup ketika dia selalu husnudzon kepada Allah. Karena Allah mengatakan, ana ala dhanni 'abdi, aku bagaimana perasaan ke hambaku. Di saat dia berprasangka baik kepada Allah, maka dia punya harapan kepada Allah. La ta'asu min rahmatillah, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah SWT. Yang kedua, aku tidak sanggup menghadapi orang-orang mukhlisina lahuddin. Orang-orang yang berbuat hanya karena Allah, berbuat untuk istrinya, berbuat untuk suaminya, berbuat untuk anaknya, berbuat untuk orang tuanya, berbuat untuk siapapun, hanya lillah wa fillah wa illallah. Kalau kita berbuat untuk makhluk, maaf, kecewa. Jangan pernah harap dalam perjalanan hidup kita, kita berbuat untuk baiknya sama anak kita, akan anak kita akan nuntun kita, anak kita akan suapi kita. Jangan pernah berharap itu. Betul? Iya. Tapi berharap kepada siapa? Innallaha la yudhi. Allah tidak pernah menghilangkan perbuatan amalan amli orang yang berbuat. Orang innallaha yuhibbul muhsinin. Allah jatuh cinta, senantiasa dia cinta kepada orang berbuat baik. Oleh karena itu, di saat kita berbuat baik kepada siapapun, kepada anak, kepada istri, kepada suami, bukan karena dia, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Sesuatu perbuatan baik, Allah yang bayar kebaikan. Kita diajarkan mukhlisin lahuddin. Ini berat. Karena apa? Karena kadang-kadang kita merasakan, itu kalau masjid enggak aku yang urus, siapa yang urus? Astagfirullahaladzim. Itu anak itu siapa yang sekolahkan sampai jadi dokter? Aku. Kalau enggak ada aku, siapa? La haula wa la quwwata illa billah. Ingat, kita keluar dari rahim ibu kita bersama najis. Masuk ke liang lahat dari najis. Kita enggak punya apa-apa. Kita hidup hanya kontrak yang tidak bayar kontrakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. kita merasa memiliki, padahal kita hanya sekedar hak guna pakai. HGP, hak guna pakai. Oleh karena itu, ibu-ibu, anak milik siapa? Milik Allah. Suami? Gak berani jawab. Baik, kita kembali. Jadi, kata iblis, aku tidak mampu menghadapi orang-orang yang ikhlas. Karena apa? Dia tidak pernah kecewa berbuat baik. Karena Allah akan membalas orang yang berbuat baik. Yang ketiga, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhana fa qina 'adzaban nar. Dia senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam jalannya, dalam duduknya, di dalam berbaringnya. Dia selalu bertasbih kepada Allah, Maha Suci Engkau Allah, enggak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Subhanallah. Hadirin, ada yang keempat, sombong karena ilmu. Sombong karena apa? Ilmu itu cahaya. Cahaya itu menerangi, tapi cahaya tidak membuat panas. Cahaya itu menerangi, tapi cahaya tidak membakar. Cahaya itu menerangi, tapi cahaya tidak membubarkan. Karena dia nur, nurullah, dia cahaya Allah. Nah, oleh karena itu, kalau ilmu itu cahaya, kita bisa bersatu. Kita bisa menerima pendapat saudara kita, walaupun kita tidak sependapat. Coba kita lihat di Mekah. Ada yang salat, Allahu Akbar. Ini yang madhab Hambali. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dengan silsilah hadis yang sahih. Silakan. Allahu Akbar. Ini madhab Hanafi. Allahu Akbar. Asy-Syafi'i. Yang lepas tangan, Allahu Akbar. Adalah mazhab Maliki. Enggak pernah ribut. Hanafi radhiyallahu an mengajarkan Imam Malik, sehingga Imam Malik belajar dengan Imam Hanafi beberapa tahun, mengumpulkan hadis muwatta. Al-Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, mengumpulkan hadis banyak yang usulul fiqih ada, al-um dan lain-lainnya. Al-Imam Syafi'i mengajarkan Imam Ahmad bin Hanbal. Mohon maaf, dari empat imam yang kita ketahui, satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama, tapi tidak saling menyerang. Saling menghormati satu dengan yang lain. Kita kadang-kadang mohon maaf sekali. Kalau kita tidak sependapat dengan saudara kita, kita serang dia. Jangan. Mari kita hargai pendapat saudara-saudara kita, yaitu Profesor Dr. Iblis Laknatullah. Fakhruj fa innaka minar rajim. Keluar engkau kata Allah, karena kesombongan. Nah, ini para imam as-salihin seperti itu. Dia berbeda bagaikan sebuah kebun yang indah. Dia bukan orang bodoh. Mujtahid, Al-Imam Suqi dan lain-lainnya, itu orang-orang hebat semua. Kita belum ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu, mari kalau kita seandainya bertentangan soal fiqih, soal, mari kita sama-sama mengerti. Jangan kita tafsyanu wa tadhamani hukum. Kalau kita bercerai-berai, kita enggak punya apa-apa. Nah, mari Ramadan ini kita sama-sama berdoa. Yang mau sholat seperti ini, ya kan, yang mau 8 rakaat silahkan, yang di Mekah 23 silahkan, bahkan di Mesir ada yang 100 rakaat. Iya, boleh masuk kalau kita berdoa. Benar, saya 8 tahun dengan ikhwan muslimin, itu hafal Quran setiap malam 9, 21, 23, itu 100 rakaat. Coba, sampai sekarang masih ada. Mereka punya dalil. manusia saja yang bisa mementafsirkan ini dari dulu para ulama. Nah, oleh karena itu ada anutannya, silakan. Yang bakal utuh sama istrinya, silakan. Yang enggak bakal utuh, silakan, jangan ribut. Yang asyhadu an la ilaha illallah ada, yang asyhadu an la ilaha illallah ada, yang asyhadu an la ilaha illallah ada, yang enggak ada asyhadu an la ilaha illallah. Silakan. Jadi saling menghargai. Karena apa? Kiblat kita satu, Nabi kita satu, Quran kita satu, Tuhan kita satu. Kita enggak bisa dicerahkan. Bendera kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba lihat, dan saya sangat sedih. Tidak ada satu pun dari ormas atau partai Islam yang angkat bicara tentang saudara kita yang sedang dibunuh di Rohingya. Padahal negara yang terbesar umat Islamnya hanya ngurus kedelai. Astagfirullahaladzim. Sudah 1500 dibantai. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi mereka, insyaallah. Nah, kembali lagi. Nah, jadi yang pertama, siapa ibadur rahman? Ibadur rahman adalah yang berjalan di muka bumi pertama kali, dia tidak sombong. Itu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, insyaallah. Yang kedua, walladzina yakunun ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza qila wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang iseng sama dia, kalau ada orang yang fitnah sama dia, enggak perlu dilayani. Kita kalau urusan pribadi sampai ke Mahkamah Agung, tapi urusan akhirat wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau urusan agama dijaminnya kita diam, pura-pura kita enggak tahu. Tapi kalau urusan tanah kita, jangan akan kita tinggalkan. Oleh karena itu para ulama akhlak mengatakan, sungguh rugi di saat hidup ini kita sibuk dengan sesuatu yang kita tinggalkan. Kita sibuk dengan sesuatu yang apa? Kita tinggalkan, tapi kita tidak sibuk dengan sesuatu yang kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maaf hadirin wal hadirat, kalau kita tahu pahalanya bagaimana besarnya, kita repot di masjid menyiapkan ini semuanya, menyiapkan, oh mungkin semuanya tadi di rumah, di masjid ini semua. Karena kita dari kecil sudah dimasukkan materialistis di dalam otak kita. Apa yang menghasilkan fulus itu yang kita rebut, subhanallah. Padahal itu semuanya kita akan tinggal. Allah. Kata Rasul ketika Nabi, Allahu Akbar, malu kita dengan Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat punggungnya Rasul ini baret-baret semua, baret-baret semuanya. Bangun tidur baret-baret. Abu Bakar menangis. Ya Rasul, aku ambilkan kasur di rumahku. Ya Abu Bakar, apa? Ma kima hadhihi dunya? Apa nilai di dunia ini? Aku bagaikan orang yang transit sebentar saja. Setelah itu aku akan jalan kembali. Jangan kau repotkan aku dengan bawaan yang memberatkan aku dalam urusan ini. Allah. Kita repot mulai barang. Subhanallah. Ini baru makan, nanti sahur makan apa, Mak? Masya Allah. Makanan kembali ke habitat. Nah, Ramadan itu sungguh tersihku. Berpuasalah, engkau akan sehat. Saya sebelum puasa 2 minggu epilepsi, darah, dan puasa. Profesor Dr. Muntalib, ahli patologi kanker, dia mengatakan kalau supaya orang ditetapisikasi darahnya akan suci bersih, ini 30 hari seharusnya, maaf, seharusnya kalau cara Rasul begitu, buka dengan segelas air kurmanya 3, kemudian dia sholat, kemudian dia mengaji dan lain-lainnya, nanti dia berbanyak minumnya, kemudian dia baru makan gandum dengan susu, kemudian sahur dengan sekerat daging, dan insya Allah kita ini selesai dari seluruh penyakit kita. Paling tidak 3-4 kilo habis puasalah engkau akan apa? Sehat. Ya, hebat ini. Maka itu ketika seorang dari Romawi datang, ya Nabi, aku 6 bulan di Madinah. 6 bulan di Madinah. Aku tidak dapati satu pun yang datang kepada aku untuk berobat. Ini kaum apa ini? Kok enggak ada yang sakit? Nabi mengatakan, nahnu qaumun la na'kul illa najum wa idza akalna fala nashba. Kami kaum yang tidak akan makan kecuali kami merasa lapar. Ketika kami makan pun kami tidak ingin merasa kenyang. Subhanallah. Thuluthu li ta'ami wa thuluthu li syarabi wa thuluthu li hawa. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga untuk apa? Untuk makanannya, sepertiga untuk airnya, sepertiga untuk napasnya. Kita tidak. Semua untuk makanan. Sampai di sini, subhanallah. Sampai ruku itu keluar apa tidak ini, subhanallah. Kembali lagi. Jadi wa idza khathabahum jahiluna qalu salam. Ketika dia difitnah, dia tidak perlu melayani, dia tidak perlu meladeni. Qalu salam wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam. Orang-orang yang bergadang di malam hari, mobil busuk dan Ramadan, bulan Quran, bulan ibadah, bulan rahmah, bulan maghfir, bulan ikhu minan na, bulan yang Allah turunkan seluruh malaikatnya. Allah Ramadan. Nah, oleh karena itu orang-orang yang bergadang di malam hari, sujadan wa qiyamah, dia ruku, dia sujud dan ruku kepada Allah. Seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi, aku mau tanya ya Rasul, satu saja. Aku sudah tua seperti ini ya Rasul, aku sulit bangun malam. Nabi diam. Lama-lama Nabi meneteskan air matanya sambil kejambutnya. Ya Nabi, mengapa kau menangis? Terangkan kepadaku. Apa yang membuat kau menangis? Kata Rasul, tidak apa-apa. Ya Rasul, takbirmu, beritakan kepada aku apa, mengapa kau nangis? Tadi kau tanya apa, ya Rasul? Ya Rasul, aku sudah setua ini, sulit untuk bangun malam. Nabi mengatakan, aku tidak mau membuat engkau risau. Tidak ya Nabi, bicarakan kepada aku. Kata Nabi, thaqulat kadunuku. Yang membuat engkau tidak bisa bangun malam, kan terlalu beratnya dosa-dosamu. Nah, oleh karena itu, sebelum kita sahur, kita bisa 2 rakaat, 4 rakaat. Kalau sudah witir, tidak perlu witir lagi. Jangan kita ributkan, sudah witir, tidak boleh sholat lagi. Subhanallah. Jangan kita ribut itu. Yang kita ribut itu yang di luar yang tidak sholat, itu kita ributkan. Jadi, orang-orang yang bangun malam, itu ciri yang ketiga. Bahkan Nabi mengatakan, bangunlah malam, bangunlah malam, bangunlah malam, walaupun 1 rakaat. Tapi kalau sudah bangun 1 rakaat, kebangetan namanya. Bahkan dalam hadis yang saya baca, mohon maaf, apabila hambaku karena ngantuknya dia bangun juga, jam 2, jam 3 dia bangun juga, Allahu Akbar. Kemudian dia berwudu, dia berpakaian dan berwangi di hadapanku. Ketika dia sujud, dia tertidur. Allah katakan, ya malaikatku, itu hambaku. Jasadnya di bumi, ruhnya di tanganku. Sungguh, aku haramkan neraka jahanam untuk. Karena dia ngantuk. Karena dia ingin juga seperti itu. Salatul Lail. Untuk Nabi itu wajib salatul Lail. Tidak ada, kata para ulama, salafus saleh, tidak ada satupun permasalahan yang tidak akan selesai dengan sholat malam. Maka itu Nabi mengatakan, kalau kau menghadapi sesuatu, asbinul wudu, perbaiki wudumu, kemudian engkau berhadapan kepada Allah dua rakaat, niscaya Allah turunkan malaikat untuk membimbing. Kita ini enggak yakin sama Allah. Maaf, ini ayat Quran. Maaf, energi lebih dari nuklir. Dahsyat. Satu ayat yang Allah mengatakan a'zamul ayat, ayat yang paling agung, ayat berfungsi. Ifrit tidak berani, iblis tidak berani, dan kodok padamnya setan tidak berani. Allahu la ilaha illa huwal hayyun. Coba kita baca ini. Dalam sabda Nabi mengatakan, kalau kau baca sebelum tidurmu, maka Allah turunkan dua malaikat untuk menjagamu sampai fajar. Itu ayat berfungsi. Dan barang siapa dalam hadis yang lain membacanya setiap habis salat, dia baca ayat itu, insya Allah dia dalam husnul khotimah. Ayat kursi. Kita tidak yakin itu ayat kursi bisa apa? Mengusir itu iblis dan lain-lainnya. Coba kita baca ayat kursi lewat kuburan. Kita baca juga, setannya kabur, kita hanya kabur, dua-duanya kabur. Karena kita tidak percaya sama Allah. Dan mungkin ayat kursi itu tidak habis dibaca Allah. Masya Allah. Al-Yakin. Kembali. Yang keempat. Sudah setengah dua waktu dia yang barat. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Shadaqallahul 'adzim. Orang-orang yang memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari neraka jahannam karena puncak dari inginnya seorang hamba hanya satu, ya Allah, jangan masukkan kami ke neraka jahanam. Allah inginkan yang keempat ciri hamba Allah yang rahman, dia menadahkan tangan kepada Allah. Nabi itu dalam riwayat yang sahih, terakhir Nabi mengatakan berdoa di perang Badar, di Al-Qabar. Nabi angkat ini semua, tangannya sampai terlihat ini. Ya Allah, kalau seandainya hari ini kau tidak berikan kemenangan oleh kami, ya Allah, kami esok pagi tidak ada yang sujud kepadamu. Subhanallah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang mu'min. Nabi di Arafah mengangkatkan tangan. Riwayat yang sahih dan banyak. Mengangkatkan tangan. Di Arafah. Allah maghfir ummati. Allah marham ummati. Allah majbur ummati. Allah marta ummati. Umatnya yang selalu doakan Rasul. وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبنور الفاتحة وبمعجزة الفاتحة اللهم يا فارج الهم اللهم يا كاشف الغم اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا يا ربنا يا سامع دعانا اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى على محمد وآل محمد وأصحاب محمد والحمد لله رب العالمين mohon maaf yang sebesar-besarnya hadana Allah wa iyyakum ajma'in wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.